Neng Lesti di kanan kurangan. Kepada undangan dipersilakan untuk masuk, terutama untuk Pak Tatang. Yeah. wabarakatuh. Silakan. Saya pun siap.